بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan insyaallah membaca kitab Irsyadus Sari fi Syarh Sunnah lil Barbahari. Dan kita lanjutkan membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah ketika beliau menjelaskan ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah. يقول الشارح رحمه الله ثم هناك أيضا عليه ملحظ آخر في قوله فتحاربت الأمة وافترقت واتبعت الهوى والطمع والميل إلى الدنيا. كتب لي رحمه الله demikian pula di sana ada satu hal yang perlu diperhatikan. Thumma hunaka ayudhan. Kemudian di sana juga ada. Alaihi atas beliau. Yaitu kritikan atau ucapan al-imam al-barbahari rahimahullah. Sesuatu yang perlu diperhatikan dan untuk diluruskan. Fi qawlihi yaitu pada ucapan beliau. Sebagaimana di matan. Ucapan al-imam al-barbahari rahimahullah, kata beliau, fataharabatil ummah, maka terjadilah peperangan di antara umat ini setelah terbunuhnya Khalifah Uthman ibn Affan radhiyallahu an. Waftaraqat, dan terjadi perpecahan. Wattaba'atil hawa, dan diikutilah hawa nafsu. Wattama', dan keserakahan, kerakusan. Wal mail ila dunia, dan kecenderungan, kecondongan kepada dunia. Itu terjadi setelah terbunuhnya Khalifah Uthman ibn Affan radhiyallahu an. Dan kalimat yang diucapkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah ini umum, padahal di masa itu masih hidup sahabat-sahabat yang mulia, manusia-manusia terbaik yang telah dipuji oleh Allah dan Rasulnya, masih hidup sepeninggalnya Uthman ibn Affan, sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, masih hidup pula sahabat-sahabat yang lainnya. Sebahagiannya telah dijamin masuk ke dalam surga padahal mereka masih hidup. Sebahagiannya disebutkan keutamanya secara umum oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Demikian pula dipuji oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun yang disebutkan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa Imam Al-Barbahari menyebutkan kalimatnya secara umum, terjadilah peperangan pada umat ini ketika itu sepeninggalnya Uthman ibn Affan, kerakusan, ketamakan terhadap dunia mulai muncul pada mereka. والذي نعتقده, kata Syekh An-Najmi rahimahullah, yang kita yakini, أن الصحابة الذين اشتركوا في هذه الفتنة كانوا مرغمين على الاشتراك فيها. والذي نعتقده, yang kita yakini, أهل السنة والجماعة meyakini, السلفيون meyakini, أن الصحابة, bahwasannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, alladzina ishtaraku fi hadhihi alfitnah, yang mereka ikut masuk ke dalam pertikaian yang terjadi ketika itu, peperangan-peperangan yang terjadi, apakah antara sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, demikian pula Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dengan Talha dan Zubair radiyallahu anhum ajma'in dalam perang Jamal, atau peperangan yang terjadi antara pihak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dengan sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan dalam perang Siffin. Peperangan-peperangan ini terjadi. Kanu murghamina 'alal isyrak fiha. Mereka itu terpaksa untuk turut serta dalam peperangan itu. Bukan atas dasar keinginan untuk menjatuhkan lawan. Bukan karena ambisi untuk mendapatkan kekuasaan. Bukan karena berharap untuk mendapatkan jabatan, tahta, dan kedudukan. Bukan sama sekali. Yang terjadi pada sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ketika itu, pertama, karena kondisi yang sangat pelik, sangat sulit, sehingga mereka terpaksa untuk terjun. Dan yang kedua, dan ini yang mendasarinya adalah karena ijtihad di antara mereka. Masing-masing berijtihad, baik fihanya sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu radhiyallahu an. Demikian pula dalam perang Jamal fihak Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dengan dua sahabat yang mulia Talha dan Zubair. Demikian pula fihak Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Amr bin Al-As radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka semua adalah mujtahidun. Mereka berijtihad masing-masing menguatkan apa yang menjadi pandangannya. Mereka menuntut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an untuk mengeksekusi, membunuh mereka-mereka yang telah turut campur membunuh Khalifah Utsman ibnu Affan. Setelah beliau radhiyallahu anhu dibaiat menjadi khalifah, Ali bin Abi Thalib dibaiat menjadi khalifah. Sahabat-sahabat yang mulia yang bersama dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menuntut fiha Ali bin Abi Thalib untuk membunuh mereka-mereka yang telah bekerja sama membunuh Khalifah Utsman. Padahal kondisi saat itu tidak memungkinkan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an memandang hal itu enggak mungkin. Karena para pembunuh Utsman bertebaran di mana-mana. Sebahagian ada di pasukannya, sebahagian ada bersama dengan yang lain. Kalau dalam suasana kacau seperti itu kemudian ditegakkan hukuman qisas sangat sulit. Sehingga sahabat Ali bin Abi Thalib berijtihad agar seluruh kekuatan bersatu terlebih dahulu. Baik pihaknya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dengan Talha dan Zubair atau pihaknya Muawiyah, agar Muawiyah bin Abi Sufyan dan yang bersamanya, pasukan besar yang bersamanya, semuanya jam'ul kalimah, membaiat Ali bin Abi Thalib terlebih dahulu. Kalau seluruh sahabat sudah satu kalimat, berada dalam satu kekuasaan, satu kekhalifahan, baru setelah itu gampang untuk menegakkan hukuman had qisas kepada mereka-mereka yang telah membunuh Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Tetapi masing-masing berijtihad. Muawiyah bin Abi Sufyan menuntut segera, kalau seandainya engkau wahai Ali bersegera membunuh mereka-mereka yang telah membunuh Uthman, maka kami akan membaiatmu. Sahabat Ali radhiyallahu an beranggapan hendaknya kalian wahai Muawiyah dan pasukan yang bersama denganmu hendaklah membaiat terlebih dahulu. Kalau sudah terjadi kekuatan dan satu ijtihad para sahabat, baru bisa dengan mudah untuk mencari para pembunuh Uthman dan menegakkan hukuman had atas mereka. Masing-masing berijtihad, sehingga sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka berijtihad benar maka mendapatkan dua pahala, kalau ternyata salah ijtihadnya mendapatkan satu pahala. Fahum bainal ajri wal ajrain, maka mereka para sahabat enggak lepas dari mereka satu di antara dua keadaan. Kalau tidak mendapatkan satu pahala, mereka mendapatkan dua pahala. Maka di sini kata Syekh An-Najmi rahimahullah yang kita yakini bahwa para sahabat ketika masuk dalam hal ini, peperangan yang terjadi di antara mereka, terpaksa mereka. Bukan karena ambisi dunia, bukan karena ambisi menjadi penguasa, tidak sama sekali. Walam yakun yahduhum ila dhalika tama'un wala hawa wala raghba fid dunya. Dan tidak ada yang mengantarkan mereka, walam yakun yahduhum, tidak ada yang mengantarkan mereka untuk terjadinya peperangan itu, tama'un wala hawa, tama', kerakusan. Saya yang berhak menjadi khalifah, saya yang ingin menjadi pemimpin, mestinya saya yang berkuasa dan sebagainya. Tidak, sama sekali. Bukan karena hawa nafsu, bukan karena rakus ingin menjadi pemimpin, penguasa. Wala raghbah fid dunya, tidak pula karena raghbah fid dunya, mendapatkan keuntungan dunia. Berbeda halnya dengan mereka-mereka yang berebut menjadi pemimpin setelah masa-masa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Apapun caranya akan ditempuh. Menghalalkan segala cara, politik yang jahat, apapun yang akan bisa mengantarkan dia menjadi seorang pemimpin akan ditempuh. Terjadi pembunuhan, terjadi kerusuhan, terjadi ini dan itu. Adapun di masa-masa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, maka itu sama sekali tidak terjadi pada sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Walakin ikhtalafat ara'uhum fima yadmanul maslahah wa yar'abu sada' wa yajma'ul kalimah ba'da qatli Uthman. Akan tetapi terjadi perselisihan. Terjadi perselisihan pendapat di antara para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dengan tujuan semuanya yadmanul maslahah, mengharapkan tercapainya sebuah kemaslahatan. Wa yar'abu sada', mengharapkan supaya tidak terjadi keretakan, tidak terjadi perpecahan. Masing-masing berharapnya demikian. Wa yajma'ul kalimah, dan berharap bisa bersatu kalimat kaum muslimin ketika itu setelah terbunuhnya Uthman ibn Affan. Fa'adda dhalika ila al-ikhtilafi thumma ila al-qital. Akan tetapi sunnatullah, Allah yang telah menentukan, Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menetapkan, dan di balik itu ada hikmah yang sangat agung. Hal itu menyebabkan atau mengantarkan pada perselisihan, kemudian hingga terjadi peperangan. Fa Muawiyah yaqul, Muawiyah bin Abi Sufyan, dia mengatakan, la ubayyu hatta yukhrija ilayya Aliun qatalat Utsman fa aqtulahum bihi thumma ubayyu. Kata sahabat yang mulia Utsman bin Muawiyah bin Abi Sufyan, aku tidak akan membaiat Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah hatta yukhrija ilayya Aliun qatalat Utsman, sampai Ali bin Abi Thalib bersedia mengeluarkan dari pasukannya para pembunuh Uthman dan diserahkan kepadaku. Sama-sama satu kabilah dari Bani Umayyah, Muawiyah dari Bani Umayyah, demikian pula Uthman ibn Affan radhiyallahu an al-Umawi, satu kabilah dari Bani Umayyah. Sehingga dia menyatakan demikian, aku tidak akan membaiat Ali bin Abi Thalib sampai dia mengeluarkan dari inti pasukannya mereka-mereka yang membunuh Uthman. Karena mereka yang membunuh Uthman ini masuk ke dalam pasukannya Ali, mencari perlindungan, mencari kekuatan. Dalam kondisi yang sangat kacau ketika itu, tidak mungkin dan tidak mudah bagi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an untuk menuruti keinginan Muawiyah bin Abi Sufyan. Fa aqtulahum bihi tsumma ubayyi', sehingga aku bisa membunuh mereka sebagai bentuk qisas dengan terbunuhnya Uthman. Baru setelah itu saya akan siap membaiat Ali bin Abi Thalib. Ini kata Muawiyah. Wa Aliun radhiyallahu anhu yaqul. Sementara sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib juga menyatakan, la nastati'u an na'khudha qatalata 'Utsman fil halati ar-rahinah, walakin yandaghi li Muawiyah an yubayi'. فإذا بايع معاوية واجتمعت الكلمة عند ذلك نأخذ قتلة عثمان شيئا بعد شيء. Sementara sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan, لا نستطيع أن نخرج قتلة عثمان. Kita enggak bisa untuk mencari, menangkapi mereka-mereka yang terlibat dalam pembunuhan Uthman ibn Affan. Enggak cuma satu dua orang, banyak yang terlibat. Fil halat ar-rahina, terlebih dalam situasi yang sangat kacau seperti saat itu. Enggak bisa, enggak mudah untuk menangkapi mereka, mengusut siapa-siapa pembunuhnya, melakukan persidangan siapa-siapa yang terlibat. Bukan sesuatu yang mudah. Karena kondisi saat itu yang sedang kacau. Walakin yandaghi li Muawiyah, akan tetapi semestinya Muawiyah bin Abi Sufyan an yubayi', hendaklah dia membaiat khalifah terlebih dahulu, sehingga enggak ada lagi perselisihan. Kekuatan pasukan muslimin itu bisa bersatu sehingga kuat, kokoh. Kalau sudah kuat kemudian dilakukan persidangan, itu akan sangat mudah mengusut siapa-siapa yang terlibat dalam pembunuhan Uthman ibn Affan. Fa idza bay'a Muawiyah wajtama'atil kalimah. Kalau Muawiyah sudah berbaiat khalifah satu, kekuatan utuh, wajtama'atil kalimah, kalimat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in juga sudah satu, apa kata khalifah? Itu mereka laksanakan selama bukan dalam kemaksiatan. عند ذلك نأخذ قتلة عثمان شيئا بعد شيء. Khalifah sudah dibaiat, kekuatan utuh, kalimat sahabat satu, enggak ada perselisihan. Ketika itu akan sangat mudah kita menangkapi pembunuh-pembunuh Uthman satu demi satu. Dilakukan persidangan siapa yang ikut campur dalam pembunuhan Uthman, akan mudah. Enggak ada yang akan bisa membela mereka. Kekuatan manapun enggak akan mungkin mampu untuk menahan mereka. Kalau khalifah sudah dibaiat, kekuatan utuh, kalimat menjadi satu. Siapa yang akan melindungi mereka? Mereka enggak ada. Akan tetapi dalam kondisi yang sangat sulit ketika itu, enggak mungkin dilakukan persidangan. Mereka bisa lari ke pasukan Muawiyah, bisa lari ke pasukannya Ali bin Abi Thalib, bisa bersembunyi di sana, di sini, sehingga sulit untuk mengusutnya. Wa min ajli hadza kana al-iftiraqu ma'al ilmi anna ashab ibn Saba' hina majtama' Ali wa Zubair wa Talha wa Aisyah min ajli wa min ajli hadza, dan oleh karena inilah kana al-iftiraq, terjadi perselisihan antara pihak Muawiyah dengan pihak Ali bin Abi Thalib, antara pihak Ali bin Abi Thalib dengan pihak Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Terjadi perselisihan masing-masing dengan ijtihadnya. Ma'al ilmi, bersamaan dengan itu diketahui pula, anna ashab ibn Saba, bahwasannya para pengikut Ibnu Saba, Ibnu Sauda al-Yahudi, Abdullah bin Saba, yang telah sempat kita singgung kemarin, asalnya dari Yaman, Yahudi, masuk dalam Islam, ingin menghancurkan Islam dari dalam. Orang-orang yang telah terpengaruh dengan pemikiran Abdullah ibn Saba', hina majtama' Aliun wa Zubair wa Talha wa Aisyah wa kadu yattafiqun, ketika terjadi musyawarah mencari kata sepakat antara pihak Ali, demikian pula Talha, Zubair dan Ummul Mukminin, hampir sepakat mencari titik temu mana yang terbaik sebelum terjadi perang Jamal ini. Mencari titik temu mana yang terbaik, apa yang harus dilakukan. Karena pihak ini juga menuntut para pembunuh Uthman untuk segera diadili. Talha, Zubair, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berijtihad pun demikian. Ali bin Abi Thalib berkumpul dengan mereka, membicarakan permasalahan ini, mencari solusi terbaik. Saat sudah hampir mendapatkan titik temu, mereka, para pengikut Abdullah bin Saba, enggak ingin hal ini terjadi. Kalau terjadi kesepakatan antara dua kekuatan ini, ancaman besar bagi mereka, bagi Abdullah bin Saba dan para pengikutnya. Sehingga sebelum terjadi kesepakatan, wa kana ba'dhum fi jaisy Ali wa ba'dhum fi jaisy Talha wa Zubair. Mereka terpencar ini, pasukannya Abdullah bin Saba. Sebahagian ikut dengan pasukannya Ali bin Abi Thalib, demikian pula para pembunuh Utsman, sebahagian besar ada pada pasukan Ali bin Abi Thalib, sebahagiannya gabung dengan pasukan Talha dan Zubair. Fattafaqu ala annahum yaftahuna al-qitala fi as-sabah al-bakir. Mereka sepakat untuk memulai peperangan tanpa dikomando oleh Ali bin Abi Thalib, bukan pula oleh Talha dan Zubair, tapi mereka mulai karena enggak ingin terjadi kesepakatan. Kalau sepakat dua kekuatan sahabat tadi, mereka yang akan hancur. Mereka enggak akan mendapatkan pelindung. Habis mereka satu demi satu akan ditangkap dan dibunuh. Maka mereka membuat kekacauan terlebih dahulu. Mulailah mereka melakukan penyerangan. Di pagi yang masih buta, wabada'at tara wabada'abit tarami. Mulai mereka melemparkan anak panah. Satu terbunuh. Pasukan ini menyatakan bahwa mereka telah menyerang, balas menyerang lagi. Sehingga akhirnya terjadi kekacauan dan terjadilah peperangan. Wa hasalal qitalu ala ghairi raghbatin min khiyari as-sahabah. Terjadilah peperangan akhirnya yang disebut dengan perang Jamal. Karena pada saat itu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengendarai unta dalam perang ini, sehingga dinisbahkan dalam peperangan ini disebut dengan perang Jamal. Tanpa keinginan dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in untuk terjadinya peperangan itu. Fa hadza tabrirun li janib as-sahabati wa huwa al-haq. Maka inilah yang ingin saya sampaikan, kata Syekh An-Najmi rahimahullah, untuk membersihkan halaman yang menyebutkan tentang para sahabat yang ikut serta dalam peperangan ketika itu, bukan karena mengharapkan jabatan, bukan pula karena berambisi mendapatkan dunia, pangkat dan kedudukan, tidak sama sekali. Sehingga yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah secara umum, ini dirinci oleh beliau rahimahullah oleh Syekh An-Najmi, bahwa para sahabat mereka berijtihad, terjadi peperangan di antara mereka bukan karena tamak terhadap dunia, bukan pula karena memuaskan ambisi pribadi, tidak, tetapi karena proses-proses yang telah disebutkan oleh beliau, sehingga tetap terjadi di sana peperangan di antara mereka. Allahu a'lam bissawab. Masih ada beberapa paragraf lagi yang belum sempat terbaca, insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا بارك الله فيكم